السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله تعالى برفرمان دلام القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهاي orang-orang yang beriman jauhilah prasangka yakinlah bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa kefasadan dimulai ketika manusia berprasangka buruk atau menaruh keraguan pada orang lain. Jika berprasangka baik, maka akan mendapatkan taufik untuk memberikan sesuatu. Ketika pada tahap pertama sudah melakukan kesalahan, maka akan sulit untuk melangkah pada tahap yang kedua. Bersabda bahwa prasangka buruk adalah suatu yang tidak baik, yang bisa memahrumkan manusia dari banyak kebaikan. Lalu semakin meningkat sehingga sampai bahwa manusia mulai berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, di dalam batin kita tidak bisa meliputi, kita tidak bisa sampai kepada kedalaman hati. Dan berusaha untuk meliputinya, memasukinya adalah dosa. Jika manusia berprasangka buruk kepada seseorang, maka dia sendiri lebih buruk darinya. Tidaklah baik untuk lekas-lekas berprasangka buruk. Begitu juga berprasangka buruk. Ini merupakan perkara yang sangat rentan. Jadi dengan berpikir bahwa kita sampai kepada kedalaman hati seorang, ini merupakan perkara yang rentan. Kenapa dikatakan rentan? Karena dia telah membinasakan banyak kaum-kaum, bangsa-bangsa. Lalu dia pun mulai berprasangka buruk kepada para nabi dan pada kaumnya. Dan berprasangka buruk juga pada Allah Ta'ala. Berkenaan hal ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda dan menyampaikan beberapa riwayat dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah bersabda bahwa orang-orang telah berprasangka buruk kepada para nabi dan orang-orang suci. Hadrat Musyrif Maud radhiyallahu anhu pada zaman beliau, beliau sangat banyak menghadapi hal seperti ini. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allah Ta'ala telah menunjuk saya sebagai khalifah, dan dia sendirilah yang senantiasa mendukungku dan menolongku dengan segala pertolongannya. Kecuali orang yang buta hatinya, tidak ada yang dapat mengingkari bahwa Allah Ta'ala senantiasa menolongku dengan menurunkan para malaikatnya untukku. Beliau pun bersabda kepada orang-orang yang melontarkan keberatan, silakan kalian melontarkan keberatan, maka kalian akan mengetahui apa dampaknya dari keberatan yang kalian lontarkan ini. Berkenaan keberatan yang seperti ini pernah dilontarkan juga kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika seseorang pernah melontarkan keberatan kepada Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan pembayaran canda, kepada kalian diharamkan untuk membayar satu rupiah pun kepada jemaat ini. Lalu lihatlah apa yang bisa merugikan jemaat ini dengan tidak membayar. Muslim Maud bersabda, aku juga katakan kepada orang seperti ini, kalian diharamkan untuk membayar meskipun satu rupiah untuk menolong jemaat ini ketika kalian melontarkan keberatan seperti ini. Bukanlah kebiasaanku sebetulnya untuk melontarkan kata-kata yang kasar, tapi saya sampaikan jika di dalam diri kalian terdapat kehormatan, kemuliaan sedikit pun, maka kalian tidak perlu memberikan satu rupiah pun kepada jemaat ini, dan lihatlah apakah jemaat akan tetap berjalan atau tidak. Allah Ta'ala akan tetap menolongku dengan pertolongan gaib. Dan orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk jemaat ini, itu akan dianggap suatu yang membanggakan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah mengisyarahkan terhadap maqam ini? Beliau bersabda berkenaan dengan keturunan beliau, beliau memiliki 5 anak, bahwa berkenaan dengan dikuburkan di kuburan, berkenaan dengan keluargaku, Allah Ta'ala telah Hazrat Ummul Mukminin dan putra beliau yang 5 ini akan masuk ke dalam Baishi Makbarah, dan orang yang melontarkan keberatan akan hal ini, maka dia adalah munafik. Jika kami adalah orang yang memakan rupiah, memakan harta jemaat, maka kenapa diberikan keistimewaan seperti ini, dikuburkan di wasiat, dikuburkan di Baishi Makbarah? Dan kenapa meskipun kami tidak berwasiat, tapi kami diizinkan untuk dikuburkan di Baishi Makbarah? Dan orang yang menyerang ini berarti menyerang Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan orang yang menyerang Hadrat Masih Maud alaihi salam berarti dia menyerang Allah Ta'ala. Saya ingat dengan baik bahwa ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam suatu ketika pernah pergi ke suatu kebun dan bersabda, kepada saya diperlihatkan kuburan saya terbuat dari perak. Malaikat mengatakan, ini adalah kuburanmu dan kuburan keluargamu. Dan karena inilah telah dibuatkan satu coupling untuk keluarga beliau, kuburan tadi. Meskipun mimpi ini tidak dicetak dan disebarkan, tapi saya ingat dengan baik bahwa beliau pernah bersabda seperti itu. Jadi Allah Ta'ala telah memperlihatkan kuburan kami terbuat dari emas dan mengatakan kepada orang-orang, mereka mengatakan bahwa kalian mengatakan Hadrat Masih Maud alaihi salam memakan uang jemaat, memakan uang canda, tapi bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada Masih Maud alaihi salam? Tidak. Jadi Allah Ta'ala menjadikan tanah kami pun dari perak, sedangkan kalian mengatakan emas perak tadi menjadi tanah. Karena orang munafik ini terbiasa dengan melontarkan keberatan seperti ini. Sebetulnya saya sangat malu untuk memberikan canda kepada Allah Ta'ala. Lalu saya menyampaikan ke sana kemari bahwa saya telah membayar canda. Tapi karena ini telah diungkit-ungkit masalah ini, bahwa orang para penentang yang melontarkan fitnah, keberatan, bahwa Masih Maud alaihi salam memakan harta jemaat, memakan uang canda. Karena pernah soal-soal ini diungkit, karena itu saya terpaksa mengatakan bahwa jika seluruh canda keluarga dikumpulkan dan dimakan oleh kami, maka kami telah memberikan canda lima kali lipat lebih dari itu sebenarnya, dan lebih banyak dari canda. Dan saya anggap bahwa tidak ada orang yang berakal yang dapat tidak mengakui bahwa kami membayar lima kali lipat dari canda, sedangkan yang seperlimanya kami makan, katanya. Tidak mungkin. Jadi orang-orang yang melontarkan keberatan seperti ini, hendaknya mereka takut kepada Allah Ta'ala. Dan tobatlah sebelum keimanan mereka melayang. Bagaimanapun, saya katakan orang seperti ini biasanya ada di setiap zaman. Tapi beliau terpaksa menghadapi hal seperti ini. Dan pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam juga keberatan yang seperti ini pernah dilontarkan. Beliau pernah bersabda, Hazrat Muslim Ma'ud, orang-orang yang telah memisahkan diri dari kami, di antara mereka, mereka punya kebiasaan untuk melontarkan keberatan pada saudara-saudara mereka. Dampaknya, Hazrat Muslim Ma'ud alaihi salam, berkenaan Hazrat Muslim Ma'ud alaihi salam, mereka pernah mengatakan bahwa Hazrat Muslim Ma'ud alaihi salam pernah membelanjakan, menggunakan, memakan harta jemaat untuk kepentingan pribadi. Lalu Hazrat Masih Maud mengetahui hal ini di kemudian hari, dan beliau mengetahui pada masa-masa akhir kehidupan beliau. Lalu beliau bersabda kepada saya, kepada Hazrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa orang-orang ini menganggap bahwa uang rupiah yang diperuntukkan untuk langgar kana, aku gunakan, aku makan untuk diriku sendiri, katanya. Tidak tahu mereka sebetulnya. Sebetulnya aku juga mengeluarkan dana pribadiku untuk langgar kana. Sehingga saya sering membawa uang dari kiriman, dari money order, dan terkadang karena uang langgar kana ini tidak cukup, sehingga uang-uang tadi tidak cukup. Lalu Masih Maud alaihi salam bersabda kepada saya, jika aku serahkan pengurusan langgar kana ini kepada orang-orang munafik ini, yang melontarkan keberatan ini, maka orang-orang ini tidak akan pernah bisa mengurusnya dengan baik. Dan memang seperti itu yang terjadi. Dan sampai saat ini mereka terus melontarkan keberatan. Dan cukup waktu masa yang panjang, mereka beranggapan bahwa kami katanya bisa mengurusi langgar kana dengan baik. Tapi karena Hazrat Masih Maud alaihi salam, doa beliau senantiasa menyertai jemaat, sehingga kelapangan jemaat yang dirasakan oleh jemaat saat ini merupakan keberkatan dan karunia Allah Ta'ala semata, bukanlah upaya pribadi. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, langgarkan Hazrat Masih Maud alaihi salam berjalan di seluruh dunia ini. Lalu menyampaikan satu riwayat yang kaitannya dengan rohani, kehidupan para nabi dan kehidupan setelah, bagaimana kondisi jemaat dan bagaimana keadaan jemaat, saya akan sampaikan. Allah Ta'ala mengutus para nabinya ke dunia ini supaya degradasi rohani yang terjadi di dunia ini bisa dilakukan islah untuk itu. Jadi degradasi rohani bisa diperbaiki. Lalu membawa orang-orang kepada kemajuan rohani. Ketika jumlah pengikut para nabi bertambah, meningkat, dan orang-orang pengikut seiring dengan kemajuan rohani para pengikutnya, mendapatkan juga kemajuan jasmani. Tapi kemajuan jasmani, kemajuan duniawi, standarnya setelah kehidupan para nabi, setelah nabi itu wafat, itu semakin bertambah, semakin meningkat. Kita pun melihat di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salam ini pun, Jadi dari sisi kemajuan rohani, pada zaman Nabi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamai oleh orang yang setelah kewafatan Nabi. Pada zaman Nabi, kemajuan duniawi tidak terlalu dan kemajuan rohani sangat tinggi. Tapi dalam rohani, dan sebaliknya seperti itu. Hadis Muslim radhiyallahu anhu bersabda menjelaskan mengenai satu riwayat Hadis Muslim radhiyallahu anhu, setelah kewafatan seorang nabi dari sisi rohani merupakan malam, tapi dari sisi jasmani setelah kewafatan seorang nabi itu mengindikasikan kepada terbitnya fajar dan terbitnya matahari, yaitu kemajuan duniawi mulai nampak. Begitu juga pada zaman Rasul Karim SAW. Begitu juga pada zaman Isa Al-Masih dan pada zaman Musa AS. Begitu juga pada zaman Masih Maud AS. Pada zaman beliau, jasah yang terakhir kali, jumlahnya pengunjungnya adalah yang hadir 700 orang. Dan beliau bersabda, Hazrat Muslim Maud bersabda, saya ingat sekali beliau pergi untuk jalan-jalan keluar, lalu ketika ada pohon, suatu pohon di sana melihat banyaknya orang yang hadir jasa, Hazrat Muslim Maud bersabda, diketahui bahwa tugas kami sudah selesai nampaknya. Karena saat ini tanda-tanda kemajuan telah nampak, katanya. Lalu beliau berkali-kali menyebutkan bahwa Allah Ta'ala sedemikian rupa telah menganugerahkan kemajuan kepada orang jemaat Ahmadiyah. Sekarang orang 700 orang hadir dalam jalsa ini. Jadi sekian banyak orang yang hadir di jalsa pada saat itu, 700 orang, sehingga beliau merasakan ini sudah sukses jemaat ini. Sehingga saya menganggap tugas di mana Allah Ta'ala mengutus untuk ruku dunia ini, tugas itu sudah selesai, katanya. Sehingga tidak akan ada yang bisa menghapuskan jemaat ini nantinya, katanya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, seperti itu pada saat itu ketawakalan dan keyakinan Allah ketika jumlah yang jasa hadir di jasa 700 orang, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menghapuskan jemaat ini, katanya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, saya ingat sekali ketika kebutuhan pengeluaran langgar khana, sehingga banyak orang yang datang berkunjung ke langgar khana, khususnya Hazrat Masih Maud alaihi salam merasa khawatir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan langgar khana ini. Tapi dengan karunia Allah Ta'ala, saat ini seorang Ahmadi, ini pada zaman Muslim Maud, seorang Ahmadi saja bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh langgar khana. Bersabda, ketika Hazrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan gempa bumi, beliau menerbitkan nubuatan beliau, banyak sekali anggota jemaat yang datang ke kadian Hazrat Masih Maud alaihi salam, lalu pergi ke kebun dengan para sahabat dan mulai membuat kemah-kemah, karena pada saat itu di kadian mulai banyak berkunjung tamu-tamu, sehingga suatu hari beliau pernah bersabda kepada istri beliau, saat ini tidak nampak lagi itu kedatangnya rupiah, sehingga padahal diperlukan banyaknya pengeluaran. Saya pikir bagaimana kalau kita berhutang saja kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan langgar khana ini, karena kita tidak punya rupiah lagi. Lalu tidak lama kemudian beliau pergi untuk salat zuhur, dan ketika kembali beliau tersenyum. Setelah beliau kembali, beliau masuk ke kamar. Lalu tidak lama kemudian beliau keluar dari kamar dan bersabda kepada ibu kami, meskipun manusia melihat tanda-tanda Allah Ta'ala secara berkesinambungan, tapi terkadang manusia ini berprasangka buruk pada Allah Ta'ala. Saya beranggapan bahwa tidak ada uang untuk langgar khana ini, sehingga terpaksa untuk berhutang. Tapi ketika saya pergi untuk sholat, ada orang yang berpakaian lusuh datang kepada saya dan memberikan tas kantong. Saya melihat itu, saya merasa, oh, di dalamnya mungkin uang. karena cukup berat, mungkin ada beberapa uang koin juga di dalamnya sehingga berat, dan beberapa uang juga. Tapi ketika saya membuka wadah tadi, kantong tadi, banyak sekali not-not uang kertas ratusan rupiah. Lihatlah, meskipun uang rupiah tadi tidak ada nilainya dibandingkan dengan uang saat ini, jika dikatakan seseorang pada saat ini kepada seorang, untuk jika kamu mengalami kehidupan Masih Maud alaihissalam meskipun satu hari saja, meskipun dia bisa mengeluarkan uang memenuhi kebutuhan langgaran untuk 2 tahun, tapi tidak bisa membandingkan dengan orang yang memenuhi kebutuhan langgaran meskipun hanya 1 hari saja. Memang pengorbanan meningkat pada masa ini, tapi pengorbanan pada masa itu, pada Masih Maud alaihissalam, memiliki maqam yang istimewa. Pada Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam Quran itu ada saya menulis sebuah catatan yang merupakan penzahiran dari hatiku yang nampak pada orang-orang yang di dalam kehidupan para nabi. Saya menulis di dalam catatan Quran Karim. Jadi pada malam itu hanya keselamatan-keselamatan saja. Waktu Masih Maud pada saat itu singkat. Di dalam catatan itu beliau menulis, waktu Masih Maud pada saat itu singkat saja, tapi itu kedamaian yang luar biasa. Lalu setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan kemajuan kepada kami, tapi kemajuan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan saat itu, pada zaman kemajuan pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nilainya beda. Memang pada hari ini dari sisi duniawi orang-orang mendengarkan suara kami, dan banyak orang mendengarkan suara-suara kami, begitu juga para pakar politik pun kita bisa menyampaikan kepada mereka melalui MTA. Dari sisi pada zaman Masih Maud alaihissalam, secara dibandingkan dengan pada zaman Masih Maud alaihissalam, saat ini dibanding kuat, sekarang seorang saja bisa memberikan canda. Dibandingkan dengan pada zaman Masih Maud alaihissalam, meskipun dalam 1 tahun, 2 tahun tidak bisa dibandingkan, begitu besar nilainya. Tapi meskipun demikian, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pada zaman ini lebih baik pada zaman Masih Maud alaihissalam. Tidak bisa. Tapi meskipun demikian, kita bisa menjadi pewaris doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salam meskipun kita tidak bisa melihat zaman itu. Jika di dalam diri kita timbul suatu gejolak, suatu semangat bahwa kita akan harus bekerja dengan keikhlasan untuk menegakkan jemaat beliau ini dan berupaya untuk maju dalam kerohanian seperti yang telah beliau ciptakan kepada para sahabat beliau. Beberapa referensi lain juga Muslim Maud yang menjelaskan riwayat hidup Masih Maud alaihi salam dan berkenaan zaman beliau, saya akan sampaikan juga. Hadrat Masih Maud alaihi salam, sahabat Masih Maud alaihi salam, bagaimana kecintaan mereka kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam digambarkan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Kami telah melihat Hadrat Masih Maud alaihi salam dan bagaimana kecintaan para sahabat kepada beliau tidak bisa digambarkan oleh orang-orang yang datang pada berikutnya atau yang pada zaman Masih Maud alaihi salam tapi masih umurnya kecil yang belum memiliki akal. Tapi saya telah diberikan hati oleh Allah Ta'ala sehingga dari sejak kecil saya selalu terfikir tentang hal seperti ini. Saya menggambarkan orang-orang yang mencintai Hadrat Masih Maud alaihi salam, para sahabat yang pernah bergaul dengan beliau alaihi salam, dan bertahun-tahun saya memperhatikan mereka karena berpisah dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam sehingga mereka tidak merasakan satu kelezatan sedikit pun setelah berpisah dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tidak ada keceriaan dalam wajah mereka. besar. Bagaimana khalifah awal, khalifah pertama, berkenaan dengan beliau, orang pun mengetahui bagaimana beliau kokohnya, kuatnya. Beliau tidak membiarkan kekhawatiran kesedihan beliau zahir, tapi berkali-kali ketika beliau tersendiri, di sekitar beliau tidak ada orang lain, berkata kepada saya, beliau, semenjak Hazrat Masih Maud alaihi salam wafat, saya merasakan badan saya ini kosong saja, katanya. Dan dunia pun nampak senyap-senyap saja, sunyi-sunyi saja. Saya bekerja juga, melihat orang-orang berjalan-jalan, tapi rasanya tidak ada yang tersisa di dunia ini, katanya, setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Selain beliau juga, banyak juga orang lain, sahabat beliau, yang bergaul dengan Masih Maud alaihi salam. Bagaimana kecintaan mereka kepada Masih Maud alaihi salam? Dan mereka berkeinginan supaya nyawa mereka pun hilang, supaya bisa bertemu dengan ruh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Dalam suatu tempat, beliau menyampaikan nasihat kepada para karyawan jemaat di berbagai negeri yang banyak kemahalan dari sisi ekonomi, harga-harga, dan kemiskinan juga banyak. Beliau bersabda, mintalah kepada Allah Ta'ala, alih-alih kalian mengharapkan bantuan dari anjuman, dari pengurus, Hazrat Masih Maud memberikan contoh yang simpel saja. Hazrat Masih Maud alaihi salam pernah merasakan sangat dingin sekali, sehingga beliau biasa makan sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh beliau. Yang dengan memakannya, badan menjadi hangat. Dan beliau selalu menyimpan di saku beliau, di dalam toples. Dan ketika diperlukan, beliau menggunakannya. Dan beliau selalu bersabda, di dalam botol ini, ada di dalam, bisa berjalan berlangsung 2 tahun. Tapi ketika saya terpikir, ini tidak tinggal sedikit saja, dan saya melihat botol itu, dan itu pun habis. Ketika dilihat, terus dimakan, dan ketika saya melihat, maka isi botol tadi mulai habis. Muhammad Muslim Ma'ud bersabda, Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki secara gaib kepada hambanya, dan cara-caranya pun sangat aneh. Dan mintalah kepada zat itu yang khazanahnya tidak pernah kosong. Kenapa kalian meminta kepada anjuman? Mereka tidak memiliki uang yang cukup yang untuk bisa meningkatkan kehidupan kamu. Jadilah kalian penyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian secara gaib. Mintalah kepadanya. Sadar Anjuman Ahmadiyah tidak memiliki uang yang bisa memberikan uang cukup kepada kalian. Jadi uang yang datang kepada anjuman itu dari uang canda, tidak lebih dari itu. Dan di negeri-negeri juga lain, banyak kemahalan. Terkadang kondisi orang yang sedemikian rupa sulitnya, sehingga mereka mengatakan uang kami tidak cukup lagi untuk mengarungi hidup ini. Saya juga tahu, memang di Pakistan juga, di India juga, kemahalan sekarang cukup meningkat ekonomi, sehingga tunjangan untuk para karyawan tidaklah cukup sebetulnya. Tapi peluang yang bisa diupayakan itu kami sudah lakukan. Orang-orang seperti ini pun hendaknya mereka melihat yang mereka melalui hidup dengan penuh, dengan sangat miskin, dan mereka tidak memiliki taufik untuk bisa mengobati anaknya ke rumah sakit karena begitu tidak punya uang. Dan bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan bertawakallah pada Allah Ta'ala. Perlu sekali untuk terus bertawakal, dan perlu untuk sujud kepada Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk meminta rezeki alih-alih kepada orang lain. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan nubuatan beliau, ada satu nubuatan. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, ratusan nubuatan yang tergenapi setelah kewafatan Masih Maud alaihi salam, dan ini merupakan bukti nyata untuk kebenaran hadis Masih Maud alaihi salam. Misalnya berkenaan dengan saya, ada nubuatan beliau, dia memiliki akan memiliki harta dan kehormatan hadis Masih Maud ini. Dan lihatlah sekarang bagaimana dalam kehidupan hadis Masih Maud alaihi salam sendiri, sedemikian rupa beliau memiliki harta yang banyak sehingga beliau menantang para penentang jemaat dan berniat untuk menghadiahkan, untuk memberikan hadiah 10.000 rupiah jaidat, harta beliau. Seolah-olah harta beliau saat itu adalah 10.000 rupiah. Tapi sekarang sudah sampai ratusan ribu rupiah. Dari mana harta ini sebetulnya? Ini dengan karunia Allah Ta'ala sebetulnya. Jika tidak, saya ingat sekali bahwa setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, ketika kakek kami, Hadrat Mir Nasir Nawab, mengembalikan dokumen-dokumen tanah kami pada zaman Masih Maud alaihi salam, beliau mengembalikan kepada Hadrat Muslih Maudratul Anhu setelah kewafatan Masih Maud alaihi salam. Lalu, saya merasakan tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi, tidak daya. Apa yang harus saya lakukan? Secara kebetulan, Sheikh Nur datang kepada saya dan mengatakan, saya mengetahui Tuan memerlukan seorang pekerja, silakan Tuan tugaskan saya untuk mengurusi tanah-tanah Tuan. Jika Tuan memerlukan manajer, saya katakan, bagaimana saya memberikan tunjangan buat kamu? Saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa memberikan tunjangan? Saya tidak punya penghasilan dari jaidan saya juga. Orang itu mengatakan, jika Tuan berniat memberikan tunjangan sedikit saja, silakan Tuan berikan. Dan saya katakan, silakan Tuhan berikan 10 rupiah saja untuk bulanan saya. Lalu saya mengerjakan orang itu dan beranggapan, ya bisa saja kalau begitu. Tapi setelah itu Allah Ta'ala sedemikian rupa menganugerahkan karunia, seiring harga kota itu maju, nilai tanah pun menjadi sangat mahal. Sehingga ada keberatan, dari mana uang sebanyak ini, katanya. Di sini pun ada jawabannya. Beliau bersabda, ketika terjemah Quran Karim, pencetakan terjemah Quran Karim, maka untuk menerbitkan terjemahan Quran ini, biayanya diberikan oleh keluarga kami saat itu. Saya memanggil Sheikh Nur, saya mengatakan kepada beliau, saya memerlukan 2.000 rupiah sekarang. Apakah bisa dicarikan 2.000 rupiah ini? Orang itu, manajer mengatakan, silakan Tuhan izinkan saya untuk menjual beberapa rumah, lalu saya akan dapatkan uang sebesar itu. Lalu saya izinkan orang Sheikh Nur tadi, tanah itu di dekat Pecahas Kenal. Tidak lama kemudian Sheikh Sab datang dan di tangan beliau ada uang rupis. Ini Tuan, 2.000 rupiah. Jika Tuan perlu 10.000 pun saya bisa upayakan, katanya. Khusus bersabda, saya hanya perlu 2.000 rupiah saja saat ini untuk pencetakan Al-Quran, tidak perlu banyak-banyak. Lalu, mahallah Darul Fazl di Qadian, setelah itu beliau bersabda, lalu dibangunlah mahallah ini, lalu disumbangkanlah uang 2.000 rupiah itu untuk pencetakan Al-Quran terjemah dari uang beliau. Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana kecintaan beliau kepada Qadian? Hadrat Muslim Hangud bersabda, bagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam mencintai Qadian? Bagaimana yang memiliki ikatan dengan tempatnya, makomnya, itu senantiasa dijadikan tabarruk. Qadian merupakan tempat di mana seorang utusan Allah Ta'ala diutus ke tempat itu. Dan di tempat itulah dia melewati seluruh hidupnya. Dan orang itu, dan utusan itu mencintai tempat itu sedemikian rupa sampai akhir hayatnya. Jadi ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam pergi ke Lahore pada masa akhir-akhir kehidupan beliau, ketika beliau sakit dan wafat juga di Lahore, beliau memanggil saya di suatu bangunan, Mahmud, lihatlah bagaimana terik panas ini kekuning-kuningan. Hadrat Muslim Aud mengatakan, ah, Huzur, biasa saja, setiap hari pun seperti ini katanya. Ustaz Muslim Masih Maud bersabda, tidak, di terik panas di sini agak kekuning-kuningan, sedangkan di Kadian terik panasnya sangat bersih katanya, dan indah. Karena beliau dikuburkan di Kadian, sehingga beliau bersabda, sehingga yang menggambarkan bagaimana kecintaan beliau kepada Kadian. Lalu berkenaan satu riwayat berkenaan dengan menunggang kuda, Hadrat bagaimana dibandingkan dengan sepeda ataupun kuda atau kuda, beliau bersabda, saya ingat Hadrat Masih Maud alaihi salam sebelum kewafatan beliau, beliau membelikan saya kuda dan memberikan saya sebagai hadiah. Saya melihat anak-anak menaiki sepeda, lalu saya berkeinginan untuk memakai sepeda. Lalu saya sampaikan ini kepada Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihi salam bersabda, saya tidak suka sepeda, katanya. Saya lebih suka kuda, lebih jantan. Baiklah. Dan saya menyukai kuda yang tangguh, yang kokoh, katanya. Beliau alaihissalam berkeinginan supaya saya bisa menunggangi kuda. Lalu beliau bersabda kepada Khan Sahib di Kapurthala, Tuan, tolong belikan kuda untuk saya. Kenapa ditulis kepada Khan Sahib? Karena ayah beliau adalah in charge di suatu tempat dan mengetahui kuda-kuda yang bagus. Lalu dibelikan kuda betina dan diberikan sebagai hadiah kepada Muslim Maud. Ketika Muslim Maud alaihissalam wafat, karena tanda-tanda kewafatan beliau sudah nampak, lalu beliau berkeinginan Muslim Maud untuk menjual kuda itu. Supaya dijual, supaya biayanya bisa meringankan beban ibu saya setelah kewafatan Masih Maud alaihi salam. Karena penghasilan setelah kewafatan Masih Maud alaihi salam berkurang dan ibu beliau semakin beban, dan lalu saya katakan kepada orang itu, ini kuda hadiah dari Masih Maud alaihi salam, tuan jual saja ini. Umur saya pada saat itu 19 tahun. Ketika dikatakan, saya sangat ingat sekali. Lalu saya berada di sebelah di kantor Tazhizul Azhan. Ketika dikatakan kepada saya, Tuan, ini kuda ini hadiah dari Masih Maud alaihi salam. Jangan, sebaiknya tidak dijual, Tuan. Tanpa difikir lagi, saya terkeluar dari mulut saya. Saya katakan, memang ini hadiah dari Masih Maud alaihi salam, tapi lebih besar hadiah ini dari hadiah yang lebih besar lagi adalah Ummul Mukminin. Saya ingin meringankan beban Ummul Mukminin. Karena itu saya ingin jual. Lalu saya katakan, Hadrat Masih Maud alaihi salam, dari sini bisa diketahui Hadrat Masih Maud alaihi salam menyukai tunggang kuda. Dan bagaimana bisa diketahui bagaimana kecintaan Hadrat Masih Maud kepada ibu beliau, Hadrat Amajan. Lalu setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau radhiyallahu anhu bersabda, Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat, setelah itu dianggap beliau wafat secara tiba-tiba. Tapi saya mengetahui sebelumnya, nampaknya memang akan ada suatu revolusi katanya. Lalu saya melihat dalam ru'ya, saya datang dengan menggunakan perahu ke Baishi Makbara, dan air sangat deras, sehingga mulai berbadan, sehingga berada dalam bahaya perahu pun, dan orang yang duduk di atas perahu, sampai sehingga kondisinya sampai pada putus asa, sehingga ada tulisan dari air, ada kertas, di sini ada kuburan seorang pir, orang suci. Berdoalah, mintalah, mohonlah kepada orang itu, sehingga ini akan selamat katanya, perahu ini. Hadrat Muslim Maud bersabda, ini syirik perahu seperti ini, meskipun kami harus mati, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak dilakukan hal seperti itu? Lalu beliau menulis sulit kepada Pir Sahib dan dimasukkan ke dalam air. Ketika saya tahu bahwa saya mengeluarkan surat tadi dan melompat ke air lalu mengeluarkan surat itu, ketika saya melakukan seperti itu, perahu mulai berjalan sehingga bahaya tadi mulai hilang. Ketika Hazrat Masih Maud wafat, Allah Ta'ala mengokohkan hati saya dan secara segera beliau menghitungkan hati saya bahwa tanggung jawab saya semakin besar dan saya berjanji, ya Tuhan, saya berdiri di dekat jenazah Masih Maud alaihissalam, meskipun tidak ada satu orang pun yang akan menolong Islam, saya akan tetap berjuang untuk menolong Islam ini. Sedemikian rupa aku dianugerahkan kekuatan. Sambil menasihati kepada jemaat, beliau bersabda, janganlah takut kepada kesulitan dan musibah-musibah. Beliau bersabda, ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam wafat, saya mendengar suara-suara seperti ini dari orang-orang bahwa kewafatan beliau tidak pada waktunya, katanya. So, orang-orang memang tidak mengatakan bahwa beliau pendusta, tidak begitu. Tapi mereka mengatakan kewafatan beliau ini tidak pada waktunya karena pesan beliau tidak sampai secara rata. Umur saya saat itu adalah 19 tahun. Ketika saya mendengarkan perkataan seperti itu, lalu saya berdiri di dekat jenazah beliau dan saya katakan kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, ini adalah kekasih Engkau. Ketika dia hidup, dia berjuang melakukan pengorbanan untuk membela agama kamu, agama Engkau. Ketika Engkau memanggilnya, orang mengatakan kewafatannya tidak pada waktunya. Mungkin orang yang mengatakan seperti ini, itu bisa menjadikan mereka tersandung dan sehingga akan mengganggu jemaat. Karena itu, ya Allah, aku berjanji kepada Engkau, jika memang seluruh jemaat ini berpaling dari Engkau, maka aku akan tetap membela jemaat ini demi Engkau. Aku beranggapan pada saat itu, tugas ini akulah yang akan melakukannya. Dan inilah hal yang sedemikian rupa seperti api yang bergejolak di dalam diri saya, bagaimana aku tegakkan hatiku demi untuk membela Islam ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam datang untuk pekerjaan itu, akulah yang harus melakukannya. Tekad itu yang saat itu lahir dalam diriku, sampai saat ini aku jumpai perasaan itu dalam diri saya sampai saat ini. Dan bagaimana janji itu saya ucapkan di dekat jenazah beliau, ini menjadi penguat diriku. Dan inilah janjiku saat itu, yang sampai saat ini dengan kokohnya aku tegakkan dengan iradahku. Meskipun ratusan tufan penentangan menentangku akan bertabrak dan berkeping-keping sebetulnya. Jadi, dan setiap upaya para penentang, setiap makar, setiap kejahatan mereka yang untuk menentangku akan berbalik kepada mereka. Dan Allah Ta'ala telah memperlihatkan kesukaan kepadaku setelah menghadapi penentangan itu. Sampai-sampai pada saat kewafatan Masih Maud alaihissalam, mereka mengatakan bahwa kewafatan beliau ini tidak pada waktunya. Untuk melihat kemajuan misi Masih Maud alaihissalam, mereka sangat terheran-heran. Orang yang berjanji, dan orang yang berjanji bahwa aku yang harus menegakkan pekerjaan ini, maka berapa banyak pun hambatan yang merintangi di jalannya, itu tidak akan ada artinya bagi orang seperti itu. Jadi, ini merupakan nasihat bagi setiap anggota jemaat. Jadi, setiap anggota jemaat hendaknya berjanji bahwa untuk pekerjaan jemaatlah, akulah yang akan melakukannya. Akan membangunkan hati kita, sehingga setiap kesulitan akan menjadi mudah bagi orang seperti itu. Setiap kesempitan akan menjadi kelapangan baginya. Memang kesulitan dan musibah akan mengganggunya, tapi dia akan tetap mendapatkan ketentraman. Dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, untuk penyempurnaan agama, hanya engkaulah yang aku tujukan. Para sahabat kalian, meskipun akan ikut serta ataupun tidak, hanya engkaulah yang sebetulnya aku andalkan. Inilah yang menjadi penyebab beliau senantiasa sibuk dalam tugas beliau, dan setiap perbuatan, perkataan beliau diwakafkan untuk itu, yaitu untuk menegakkan agama Allah Ta'ala di dunia ini. Dan beliau menganggap hal itu, bahwa ini merupakan pekerjaan saya, bukan pekerjaan orang lain. Ini pun harus kita miliki. Lalu Allah, karunia Allah Ta'ala dan kemajuan jemaat berkenaan dengan tanggung jawab kita. Beliau bersabda, merupakan ihsan Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik kepadaku untuk memenuhi tugas-tugas itu, dan aku telah mewakafkan hidupku untuk menyebarkan pesan beliau itu ke seluruh dunia. Dan di berbagai negeri dunia ini, ribuan orang yang mereka terjerumus dalam syirik sebelum ini atau menjadi sasaran kristenisasi, dan mereka mulai mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi meskipun hasilnya sedemikian, hakikat ini tidak pernah kita lupakan, bahwa dunia pada saat ini jumlahnya adalah 3 miliar pada saat itu. Dan saat ini untuk menyampaikan ketauhidan Allah Ta'ala kepada dunia, dan mengikut sertakan bendera Rasulullah SAW, ini merupakan kewajiban anggota jemaat. Jadi ini merupakan tugas kita yang sangat besar, dan ini merupakan beban yang sangat berat yang harus kita tanggung. Sedemikian rupa pentingnya tugas ini, sehingga tanpa dukungan mukjizat Allah Ta'ala, tidak ada mungkin nampak gambaran kesuksesan kita. Kita merupakan hamba yang hina, yang rendah. Kita tidak akan bisa melakukan tugas-tugas ini tanpa karunia-Nya. Jadi untuk meraih karunia itu, kita harus berupaya sebisa mungkin. Berkenaan dengan janji ini, beliau berdiri di dekat jenazah Masih Maud alaihi salam, yang merupakan kita pun harus melakukan janji itu, karena itu untuk kemajuan jemaat dan bisa mengaktifkan kita dalam jemaat ini. Karena ini merupakan tugas Allah Ta'ala, dan ini sebetulnya dari Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Ma'ud pernah bersabda, ketika kita bisa berikrar kepada seorang manusia sebagaimana beliau berdiri dekat Masih Maud alaihi salam, kenapa kita tidak bisa berikrar di hadapan Allah Ta'ala? Ya Allah, jika seluruh dunia ini meninggalkan Engkau, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Jadi inilah janji yang harus kita berikan kepada Allah Ta'ala. Saat ini ateisme sangat goncang sekali di dunia ini. Kita harus berupaya untuk melakukan janji ini dan berupaya untuk mengamalkannya. Dan untuk berupaya mengamalkan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, setiap kita harus berjanji supaya kita terjauh dari syirik dan untuk menyempurnakan misi Masih Maud alaihi salam, kita harus berupaya keras. Dan di zaman ini kita telah berjanji untuk mengibarkan bendera Rasulullah SAW, kita harus menyempurnakannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان